يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة kaum muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan 'indallah min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'dallahu al-husna. Kata Allah Subhanahu wa taala: la yastawi minkum, tidak akan sama di antara kalian, man anfaqa min qablil fathi wa qatal, bagi orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah dan berperang di jalan Allah sebelum penaklukan kota Mekah. Ulaika a'zamu darajatan 'indallah. Mereka lebih tinggi derajat-derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sesudah Fathul Makkah. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan masing-masing dari mereka mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menyebutkan tentang fadlu sahabah, keutamaan para sahabat. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Bagi orang-orang fuqara al muhajirin yang berhijrah, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir dari kampung halaman mereka, wa amwalihim min diyarihim wa amwalihim, dan dari harta benda mereka, yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, yang mereka mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhaan darinya, wa yansuruna Allah wa rasulah, ulaika humus shadiqun, dan mereka yakni para sahabat menolong Allah dan Rasulnya, ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur dan benar. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji mereka di dalam ayat yang lainnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian wahai para sahabat di dalam umat Islam ini sebagai umat yang wasata, yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi syuhada, menjadi saksi terhadap perbuatan manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lainnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik, wassabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsanin, yaitu dan dari orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, fiha abada, selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, yang demikian adalah merupakan kemenangan yang sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menetapkan pujian terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha terhadap orang-orang mukminin, yang dimaksud di sini adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka berjanji setia, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Inilah pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam surat dan ayat yang lainnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, asyiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum, mempunyai sifat keras terhadap orang-orang kafir. Rahama'u bainahum, tetapi di antara kaum muslimin mereka berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, yang kamu lihat mereka dalam keadaan ruku dan sujud mencari karunia Allah dan ridhanya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dan tanda-tanda mereka tampak jelas pada muka mereka dari bekas sujudnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, betapa banyak pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para sahabatnya. Dan ini ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selaku yang meletakkan syariat ini, Al-Khaliq, Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Masyarakat muslimin rahimahumullah, tentunya pada pembahasan pagi hari ini, insyaallah ta'ala saya akan membahas, menukilkan dari kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Ihsan Ilahi Rahis, salah seorang ulama terbesar, dan beliau termasuk di antara ratingan atau sejajar di dalam menuntut ilmu dengan Al-Allamah Syekh Rabi' Habibahullahu Ta'ala Wara'ah. Adapun tema yang akan saya angkat pada pagi hari ini, yaitu tentang Syiah dan Ahlul Bait. Bagaimana Syiah dan bagaimana iftirat Syiah, kebohongan-kebohongan Syiah terhadap penisbatan kepada Ahlul Bait. Adapun pengertian dari Ahlul Bait, pengertian dari Ahlul Bait itu sendiri, adapun kalimat Ahlul Bait ini adalah kalimat murakkab, kalimat yang tersusun dari dua kata. Yang pertama adalah Ahlun, dan yang kedua adalah Al-Bait. Berkata sahibul kamus, Ahlul, adapun pengertian secara bahasa, pengertian Ahlun, Ahlun adalah yang dimaksud dengan Ahlun adalah Ahlul Amr, Ulatuhu, Walil Baiti Sukanuhu, Walil Madhabi Man Yadinu Bihi, Walil Rajuli Zawjatun Kahlati, Walil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Azwajuhu Wa Banatuhu Wa Sihruhu Ali Radallahu Ta'ala Anhum Aw Nisa'u والرجال الذين هم آل ولكل نبي أمته. Berkata sahibul kamus mengatakan tentang definisi ahlun, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang kedustaan-kedustaan Syiah yang mereka mengaku mencintai Ahlul Bait, maka kita mengilmui terlebih dahulu bagaimana atau tentang definisi dari Ahlul Bait itu sendiri. Kata sahibul kamus, adapun ahlul yang dimaksud di sini, Ahlul Bait adalah ahlul amr ulatu, orang yang mempunyai kekuasaan, walil baiti sukanuhu, dan adapun kalau seandainya disandarkan kepada al-bait rumah, maka dia berhak untuk menghuni rumah tersebut, walil madhabi man yadinu bihi, adapun kalau seandainya ahlun ini dinisbatkan kepada mazhab, adalah orang yang bermazhab dengannya. Adapun kalau seandainya disandarkan kepada salah seorang, ya, maka ahlun ini maknanya adalah zaujatu, istrinya dan anak-anaknya. Adapun kalau seandainya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah azwajuhu wa banatuhu wa sihruhu Ali radhiyallahu anhu aw nisa'uhu, adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa banatuhu dan anak-anaknya dan nam menantunya nam dan keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini definisi atau pengertian dari ahlun. Qala Zubairi, berkata Imam Zubairi, walahal lil madhab man yadinu bihi wa ya'taqiduhu walahal lil rajul zawjatu wa yadkhul fihi auladuhu. Adapun al ahl, kalau seandainya disandarkan kepada madhab, adalah seseorang yang bermadhab dengannya. Dan kalau seandainya disandarkan kepada seseorang, maka yang dimaksud dengan ahlun di sini adalah istri dan anak-anaknya beserta keturunannya. Qala Raghib wa tabi'ahu al-Munawi, berkata Ar-Rahim Al-Asfahani, ahlu rajul man yajma'u nasab au dinin au ma yajri majraha min sina'atin wa baytin wa baladin. Ahlu rajul, ahl, kalimat ahl yang dinisbatkan kepada seseorang terkumpul di dalamnya, terkandung di dalamnya nasab, ya, nasab keturunan, kemudian agama, nah, kemudian masuk di dalamnya pula daerah dan nisbah. Nah, fa'alu rajul man jama'u wa iyyahu maskan wahid. Adapun ahlu rajul yang dimaksud adalah termasuk di dalamnya seseorang yang berkumpul di dalam satu rumah keluarga. Nah, qala Ibn al-Mandzur al-Afridi rahimahullah, ahlu madhab man yadinu bihi wa ahlul amr wulatu wa ahlul rajul akhasun nas bihi wa ahlul baytin nabi sallallahu alaihi wasallam azwajuhu wa banatuhu wa sihruhu ahli aliyan alaihi salam wa qila nisaun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn al-Mandzur rahimahullah ta'ala, adapun ahlul madhab adalah orang yang bermadhab dengannya. Dan orang ahlul amr adalah penguasanya. Adapun ahlul rajul, keluarga seseorang adalah orang yang paling dekat dengannya. Dan adapun ahlu bait an-nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud adalah azwajuhu, istri-istrinya, wa banatuhu dan anak-anaknya, nah, masuk pula di dalamnya menantunya dan juga masuk nah seluruh keluarganya. Ini saya nukilkan Nah, perkataan ahlul lughah sengaja agar lebih jelas lagi siapa itu ahlul bait. Siapa itu ahlul bait yang dimaksud dengan ahlu sunnah dan ahlul bait yang dimaksud oleh golongan Syiah. Kemudian adapun ahlul bait, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah disinggung oleh ahlul lughah. Nah, dan dikatakan oleh para ulama, wa qad ittafaqat kalimatul muslimin ala anna Ali ibn Abi Talib wa Fatimah wal Hasan wal Husain min ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para kaum muslimin sepakat seluruhnya bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah wal Hasan wal Husain termasuk dari ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Nah, kata Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, man ahlu baitik?" Wahai Rasulullah, siapakah ahlu bait engkau wahai Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alu Ali, keluarganya Ali, berarti masuk di dalamnya istri beserta anak-anaknya serta keluarganya. Kemudian walu Ja'far dan keluarganya Ja'far. Nah, masuk di dalamnya istri dan anak-anaknya. Wal Aqil dan keluarganya Aqil. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Abbas dan keluarganya Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini definisi ahlul bait menurut ahlu sunnah wal jamaah. Nah, adapun dari kelompok Syiah, mereka maksudkan dari ahlul bait adalah sebatas Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Al-Hasan wal-Husain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka mengkhususkan pengertian memasukkan ahlul bait hanya sebatas Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa Fatimah dan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma Al-Hasan, kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wal Husain, dan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Nah, itu tarikh Ahlul Bait secara bahasa dan secara istilah. Adapun yang kedua, yang selanjutnya, tarif Syiah, pengertian atau definisi dari Syiah secara lugatan. Wa ma Syiah, adapun Asy'ah, qala Zubairi, kullu qawmin ijtama'u 'ala amrin fa hum Syiah. Secara bahasa, Syiah adalah setiap kaum yang mana kaum tersebut sudah sepakat terhadap suatu permasalahan, maka ini bisa dinamakan Syiah secara bahasa. Nah, wa kullu man awana insanan wa tahazzama lahu fa huwa syi'atun lahu. Maka setiap orang yang mengikuti, yang menolong seseorang, pembesar atau yang lainnya, dan dia berkelompok, fa huwa syi'ah lahu, maka kaum tersebut sebagai kelompok dan penolong baginya. Nah, wa aslu minal musyayah, dan asal kalimat dari Syiah adalah musyayah ay al-mutaba'ah, mengikuti. Qala Ibn Mandur rahimahullah ta'ala, asyiatu al-qawmul ladhina yajtami'una ma'amrin wa kullu qawmin ijtamaru ala amrin fahum syi'ah, wa qad ghalaba hadha al-ism ala man yatawalla aliyan wa ahna baytihi. Kata Ibn Mandur rahimahullah ta'ala, adapun Syiah adalah suatu kaum yang mereka berkumpul bersuatu perkara. Nah, maka itu adalah Syiah, suatu kelompok yang mereka mempunyai kesepakatan. Nah, di dalam suatu urusan dan suatu perkara. Tetapi kalimat ini, kata Imam Ibn Mandur rahimahullah ta'ala, seringkali dan banyak kali digunakan, nah, bagi orang-orang yang membela Ali, menolong Ali, nah, wahan baiti, dan menolong Ahlu Bait Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Waqala Nawbahti, berkata An-Nawbahti, ini al-imam Ihsan ilahi wahid, yang menukilkan ya pengertian-pengertian ini semua ya untuk mencocoki ya, nah, apa yang ada di lapangan sekarang ya, dari dulu sampai sekarang. Ada pun Imam An-Nawbahti dikatakan oleh penulis ya, dia adalah termasuk pemimpin Syiah. Orang ini mendefinisikan Asy'ah wa hum firqatun. Nah, Ali bin Abi Thalib alaihi salam, al-musammun bi syi'ati Ali alaihi salam fi zaman Nabi wa ba'dahu. Adapun Syiah adalah suatu kelompok Ali bin Abi Thalib yang mereka menamakan dirinya dengan Syiah. Nam Ali radhiyallahu ta'ala anhu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai orang ini An-Nawbahti ini mengatakan Waqtarafat Syiah dalam firq, dan kelompok Syiah berpecah menjadi tiga kelompok. Firqatun minhum qalat, kelompok yang pertama dari kalangan Syiah mengatakan, inna aliyan imamun muqtarib al-ta'ah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang imam, seorang pemimpin yang wajib ditaati setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menyelisihi pemahaman kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah yang menetapkan bahwasanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, dan setelahnya adalah Ali. Ini kelompok pertama. Wa innal imamata jariyatun fi aqibihi, dan kepemimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlaku dan berhak dipegang Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun kelompok yang kedua mengatakan, inna aliyan kana awlan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari kelompok Syiah ini, sekte yang kedua, kelompok yang kedua mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah manusia yang paling berhak menjadi utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya adalah Abu Bakar wa Umar. Maka ini juga menyelisihi dan menentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Adapun orang ini, kelompok ini mengatakan bahwa Ali adalah orang yang paling berhak mengemban amanah risalah kerasulan. Kemudian yang lainnya mengatakan bahwasanya Ali, kelompok yang ketiga, anna Ali alaihi salam sallama lahum al-amr wa radiya bidzalik wa bay'ahu ma ta'an ghairu makruh. Adapun sekte yang ketiga, ini dinukilkan oleh imam mereka sendiri, yaitu An-Nawbakti. Ini dinukilkan oleh Syekh Ihsan Ilahi Zahir di dalam 6 kitab mereka. Mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu telah membaiat, jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali radhiyallahu ta'ala anhu membaiat Abu Bakar, kemudian setelahnya adalah Umar, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu taat kepada keduanya, yakni di dalam khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayuhal muslimun rahimahumullah, tentunya yang paling buruk adalah Syiah Ar-Rafidhah, yaitu pengikut Abdullah bin Sabah, yang mereka mempunyai banyak kebohongan-kebohongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ahlu baitnya. Adapun Syiah, mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang paling mencintai ahlul bait. Kemudian mereka menipu manusia seolah-olah mereka adalah orang yang paling dekat terhadap ahlul bait, orang yang paling menolong ahlul bait. Nah, sebelumnya kaum muslimin rahimahullah, saya akan nukilkan bagaimana nah sikap Ali bin Abi Thalib terhadap para sahabat secara umum berbeda dengan Syiah yang mereka mengkafirkan para sahabat. Nah, mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adapun Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, laqad ra'aytu ashhab Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam فَمَا رَأَدًا يُشْبِعُوا مِنْكُمْ لَقَدْ كَانُوا يُشْبِحُونَ شَعْتَى غُبَرًا وَقَدْ بَاتُوا سُجَّدًا وَقِيَامًا يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهُمْ وَخُدُودُهُمْ وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلُ جَمْرٍ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ كَانَ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ رُقَبُ الْمَجْدِ مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ إذا ذكر الله حملت أعينهم حتى تبل جيوبهم وما دو كما يميل الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب. Coba perhatikan bagaimana Ali radhiyallahu ta'ala anhu memuji para sahabat, berbeda dengan Syiah yang jauh sekali perbedaannya, yang mereka banyak mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahkan mengeluarkan para sahabat dari keislaman. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, laqad ra'aytu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam فَمَا أَرَى أَحَدًا يَشْبِهُ مِنْكُمْ. Yani Ali radhiyallahu anhu mengatakan tentang para sahabat, perbedaannya sangat jauh dengan kalian wahai kaum Syiah. Sungguh-sungguh aku telah melihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mana mereka sangat jauh dari kalian. Tidak ada satupun dari kalian yang mirip seperti mereka. Laqad kanu yusbihuna syahda ghubara. Sungguh-sungguh mereka, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dalam keadaan rambutnya kusut, sering beribadah, disibukkan beribadah, lailan wa nahara, di malam dan di siang hari. Wa qadatu sujjadan wa qiyamah, dan mereka menghidupkan malam harinya dengan sujud dan berdiri qiyamul lail. Yurawihuna baina jibahum wa khuduhum wa khududuhum, yang mereka selalu mengganti amalan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, menyibukkan sholat malam kepada ibadah-ibadah yang lainnya. ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم. Dan mereka tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka seakan-akan berada di depan bara api. Mengingat adab Allah Subhanahu wa taala, karena baina ayunihim rukabul ma'is min tuli sujudihim, seakan-akan pada mata-mata mereka seperti rukabul ma'is, yakni cekung, nah dengkul ya, kambing yang cekung, min tuli sujudihim, dikarenakan panjangnya sujud mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza dzakara Allah hamalat a'yunuhum hatta tabul juyubuhum. Apabila mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mata-mata mereka dilepaskan, mengalirlah, berlinanglah air mata sampai membasahi pakaian-pakaian mereka. Wa madu kama yamidu syajar ya maril asif, dan mereka berganti dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, bergerak dari satu amalan kepada amalan yang lain, seperti pohon yang bergoyang tatkala musim semi, khaufan minal iqab wa raja'an min thawab. Semuanya itu tidak lain dikarenakan khaufan minal iqab, takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, serta mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Syiah yang mereka sangat jauh sekali berbeda, yang ini tadi sudah dijelaskan dan sudah dikatakan sendiri oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu, yang mereka jadikan sebagai imam maksum. Bahkan dijadikan sebagai Tuhan, disembah oleh mereka. Nah, ayuhal muslimun rahimahumullah, kalau kita tarik lagi dari definisi Ahlul Bait secara umum tadi, secara umum dan definisi secara istilah, bahwasannya Ahlul Bait termasuk di dalamnya adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ahlun adalah atba'uh, pengikut, dan di sini Ahlul Bait adalah dia di dalamnya termasuk pengikut Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan bagaimana kalau kita lihat pujian Ahlul Bait itu sendiri terhadap para sahabat, di antaranya Ibn Abbas memuji para sahabat. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memuji Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang dikafirkan oleh kelompok Syiah. Kata Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas termasuk Ahlul Bait, Dan ini pujian Ahlul Bait terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu rahimallahu Aba Bakr, kana wallahi lil fuqara rahiman wa lil Qur'an tabian wa 'anil munkari nahian wa bi dinihi 'ariman wa minallahi khaifan wa 'alal manhiyati zakiran wa bil ma'rufi amiran wa bil laili qa'iman wa bil nahari sha'iman fa ashaba waran wa tifaba wa taqaba wa sadahu zuhdan wa 'afaba. Ahlul Bait sendiri memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Abdullah bin Abbas. Karena tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man ahlul bait?" Wahai Rasulullah, siapakah ahlul bait engkau, wahai Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Ahlul Abbas, keluarganya Abbas, dan Abdullah bin Abbas termasuk dari Ahlul Abbas. Rahimallahu Aba Bakr. Kata Abdullah bin Abbas, beliau termasuk Ahlul Bait, memuji Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Bakar. Kana wallahi fuqara rahiman. Demi Allah, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terhadap orang-orang fakir saling mengasihi, menyayangi. Walil Qur'an taliyan, dan lisannya selalu dibasahi dengan membaca Al-Qur'an. Wa 'anil munkari nahiyan, dan selalu melarang dari kemungkaran. Wa bidinihi 'arifan, dan terhadap agama Islam lebih mengetahui. Wa minallahi khaifan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat takut. Wa 'anil manhiyati zahiran, dan Abu Bakar As-Siddiq terhadap larangan-larangan Allah selalu menjauhi. Wabil ma'ruf ya amiran, dan terhadap hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, selalu menganjurkan manusia untuk berbuat baik. Wabil laili qa'iman, dan di malam hari Abu Bakar As-Siddiq selalu mengisi malam harinya dengan qiyamul lail, salat tahajud. Wa bin nahari shaiman, dan di siang harinya diisi dengan puasa. Fa ashaba waran wa kadzaba. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lebih unggul daripada sahabat yang lainnya dari segi wara, menjaga diri. Nah, wasa'adahum zuhdan wa'ifaba, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum sebagai pemimpin. Nah, dari kalangan para sahabat lebih unggul di dalam kezuhudannya dan menjaga dirinya. Ini diantara hubungan atau pujian Ahlul Bait itu sendiri terhadap para sahabat, yang mana para sahabat dicela, dikafirkan bahkan oleh kelompok Syiah. Nah, yang mana mereka mengaku-ngaku mencintai Ahlul Syiah, mencintai Ahlul Bait. Apa? Nah, kemudian dinukilkan oleh Asy-Syaikh Ihsan Ilahi Zahir, adapun hubungan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Nah, dengan Ahlul Bait itu sendiri apa hubungannya? Nah, wa kanat al-ilaqat wadhifa hadida baina bait an-nubuwah wa bait as-Siddiq la yatasawwar ma'aha tabaa'ud wal ikhtilaf mahma nasaja al-musamirun ala qadrun wal batil. Nah, sesungguhnya ilaqah, hubungan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Ahlul Bait itu sendiri adalah mempunyai hubungan yang sangat kuat. Nah, antara Al-Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ahlul Bait As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. As-Siddiqah Aisyah bintu Siddiq Abi Bakar kanat zaujatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah As-Siddiqah, perempuan yang jujur, yang ini juga dihina, dikatakan sebagai pezina, zaniyah oleh kelompok Syiah. Nah, waliyadu billah. Adapun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, nah, adalah istri dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang mana bapaknya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini hubungan Abu Bakar itu sendiri terhadap nah Ahlul Bait, alaqahnya, hubungannya. Nah, sehingga dengan demikian Abu Bakar As-Siddiq mempunyai alaqah, mempunyai hubungan yang sangat erat, yang sangat kuat terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri. Karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan bapaknya, ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun Al-Faruq Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nah, yang mana juga dicela, bahkan dikafirkan pula oleh kelompok Syiah. Nah, yang mereka mengaku-ngaku mencintai Ahlul Bait. Nah, pengakuan saja di dalam percintaan tidak cukup. Nah, tetapi butuh nam al-amal, penerapan dan amalan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah ja'ala al-haq ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan al-haq melalui lisan Umar dan hatinya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Rawatirmin, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, yang mana berbeda dengan kaum Syiah, malah mencela Umar, bahkan mengkafirkan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun pujian Ahlul Bait sendiri, pujian Ahlul Bait terhadap nah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sangatlah banyak. Nah, dan hubungan Umar bin Khattab, nah, dengan Ahlul Bait juga mempunyai hubungan yang sangat erat. Nah, dan ini juga tidak hanya sepihak saja. Umar juga menghormati Ahlul Bait, disebutkan oleh Syekh Ihsan Ilahi Fahim. Nah, menukilkan, nah, tentang bagaimana sikap Umar radhiyallahu ta'ala anhu di dalam penghormatannya terhadap Ahlul Bait. Nah, wa dawana Umar dawawin wa qala qad dawrat al-anwar fa ushir 'alayhi an yaj'al diwanan fada Aqil bin Abi Talib wa Makhramah bin Nawfal wa Jubair bin Mut'im bin Nawfal bin Abd Manaf wa qala uktubu an-nas 'ala manazilihim wa abda'u bi bani Abd Manaf. فكتب أول الناس علي بن أبي طالب في 5000 والحسن بن علي في 3000 والحسين بن علي في 3000. Tatkala kejayaan Islam tumbuh berjaya di mana-mana, di pelosok 1/3 dunia, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya harta-harta kaum muslimin sudah sangat banyak. Kemudian kata Umar bin Khattab mengatakan kepada 6 petugasnya, "Uktubun nas ala manazilihim wabda'u bibadi abdin manah." فكتب أول الناس علي بن أبي طالب في 5000. قد أمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم dudukanlah, jadikanlah manusia, berikanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Ya, tatkala beliau setelah memanggil Aqil bin Abi Talib, dan ini termasuk Al-Bay, wa Makhramah bin Nawfal, wa Jubair bin Mut'im bin Nawfal bin Abdul Manaf. Nah, maka orang yang paling pertama kali diberikan 6 bantuan, 6 berupa harta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah Ali bin Abi Talib, yang mana Ali bin Abi Talib di kalangan Syiah termasuk 6 imamuhum. Nah, termasuk 6 ya imam yang paling pertama, ya, yang mana Syiah meyakini adanya 12 imam. Syiah meyakini adanya 12 imam. Bisa ditulis. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum, Yang ketiga adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang ketiga, yang keempat adalah Zainal Abidin Ali bin Al-Husain. Zainal Abidin Ali bin Al-Husain. Yang kelima adalah Muhammad bin Ali bin Al-Husain Al-Baqir. Yang keenam adalah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Yang ketujuh adalah Musa bin Ja'far Al-Qadim. Yang kedelapan adalah Ali bin Musa Ar-Ridha, Ali bin Musa Ar-Ridha. Yang kesembilan adalah Muhammad bin Ali Al-Jawad. Yang kesepuluh adalah Ali bin Muhammad Al-Hadi. Yang kesebelas adalah Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Yang kedua belas adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi. Dan ini adalah imam yang kedua belas yang mereka mengklaim tentang kekhalifahan, kepemimpinan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhak pada kedua belas imam ini saja. Adapun yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Umar dan para sahabatnya tidak ada. Ini sudah menafikan nama apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Nah, kita lanjutkan. Tatkala Futuhatul Islam menyebar, Islam tersebar di mana-mana. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil Akhil bin Abi Talib wa Makhramah bin Nawfal wa Jubair bin Mut'im bin Nawfal bin Abd Manaf dan mengatakan, "Uktubun nas ala manazilihim wabda'u bi bani Abd Manaf." Tempatkanlah, jadikanlah manusia sesuai dengan kedudukannya. Nah, dan mulailah dengan keturunan Abd Manaf. Maka orang yang paling pertama diberikan bantuan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah Ali bin Abi Talib fi khamsati alaf. Beliau diberikan khamsatu alaf, 5,000. Wal Hasan bin Ali fi thalathati alaf. Dan yang setelahnya adalah Al Hasan bin Ali, dan ini juga termasuk Ahlul Bait, karena kita membahas masalah Ahlul Bait, sikap para sahabat, dan di sini disinggung bagaimana Umar bin Khattab yang dicela oleh mereka mengangkat Ahlul Bait, menghormati Ahlul Bait. Nah, tetapi mereka malah mencela para sahabat, mencela Umar bin Khattab Nah, Wal Husain bin Ali fi thalathati ala, dan yang kemudian adalah Husain bin Ali diberikan oleh Umar bin Khattab 3000. Nah, dari ini semua adalah bentuk kehormatan Umar bin Khattab terhadap Ahlul Bait itu sendiri. Nah, karena diangkatnya Ali bin Abi Thalib wal Hasan wal Husain, nah ini adalah bentuk penghormatan, ini adalah bentuk ihtiram terhadap Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berbeda dengan kaum Syiah, nah, yang malah mencela Abu Bakar, Umar, bahkan mengkafirkan keduanya dari Islam wal niyadu billah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, mereka bersekte-sekte, lasta minhum fi syai, kalian bukan termasuk dari mereka sedikit pun. Fainama idyan hubu ahlil bait, orang-orang Syiah dengan menyandarkan mencintai ahlul bait, menolong ahlul bait, nah, menghormati ahlul bait, tidaklah demikian, melainkan mereka malah kebalikannya, membenci ahlul bait, memusuhi ahlul bait, menyelisihi ahlul bait secara hakiki, qaulan wa amalan, baik secara qaul ucapan maupun secara amalan. Nah, di antara at-taqawul, kedustaan Syiah yang mereka nisbatkan, nah, kepada Ahlul Bait adalah, nah, tentang mut'ah, tentang nikah mut'ah. Nah, yang mereka mengada-ngada di dalam hal ini, mereka membuat hadis tentang masalah mut'ah, dinukilkan oleh Asy-Syaikh Ihsan Ilahi Al-Zahir di dalam tafsir Minhaj Shadiqin, nah, milik mereka. Nah, yang mana mereka menisbatkan ini semua terhadap, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait. Di antara hadis yang mereka buat adalah, man kharaja minad dunya walam yatamatta jaa yaumul qiyamah wa huwa ajda, barang siapa yang meninggal dunia kemudian orang tersebut belum melakukan nikah mut'ah, maka nanti pada hari kiamat orang tersebut dalam keadaan ajdah, cacat, hidungnya terpotong atau salah satu dari anggota tubuhnya cacat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mereka juga sandarkan hadis kepada Rasulullah SAW. Nah, yang mana mereka membuat seolah-olah Rasulullah SAW mengatakan man tamatta maratan wahidatan utiqa thulub minan nar wa man tamatta maratain utiqa thulubha minan nar wa man tamatta thalatha marat utiqa kulluhu minan nar. Mereka sandarkan kepada Rasulullah SAW seolah-olah beliau SAW mengatakan barang siapa yang melakukan nikah mut'ah satu kali, maka orang tersebut nah sepertiga dari badannya akan terselamatkan dari api neraka. Dan barang siapa yang melakukan nikah mut'ah dua kali, maka 2/3 akan terselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian barang siapa yang melakukan nikah mut'ah 3 kali, maka seluruh badannya akan selamat dari siksaan santapan api neraka. Fahadha iftira ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk penyandaran kebohongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Nah, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam ahlul bait itu sendiri, dan ini merupakan celaan. Nah, tuduhan terhadap ahlul bait, iftira, kebohongan, kedustaan mereka terhadap imam ahlul bait itu sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ayolah rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan sedikit dari nukilan yang saya sampaikan dari kitab Asy'ah wa Ahlil Bait, tentunya ini tidak cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan di waktu yang lain, atau semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi nah, dan memberikan taufik kepada kita semua. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nah basirah, penerangan terhadap kaum muslimin tentang siapa itu Syiah yang sebenarnya, dan bagaimana Syiah mencela Ahlul Bait, bahkan membunuh Ahlul Bait. والله تعالى والله تعالى اعلم بالصواب والى هنا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته